Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bapak, ibu-ibu, para jamaah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Hari ini kita membaca berita yang cukup menggembirakan, memberikan harapan terhadap perkembangan ekonomi syariah, bahwa telah dibentuk Komite Ekonomi Syariah di negara kita yang langsung dipimpin oleh Presiden dengan anggota para menteri terkait, kemudian juga ketua OJK dan ketua MUI. Tentu berita ini adalah berita yang perlu kita respon secara positif, karena ekonomi syariah dengan langsung dikendalikan atau diketuai oleh Presiden, kita harapkan menjadi mainstream dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Kita membangun tidak sekedar selalu dengan pendekatan ekonomi konvensional. Kita cobalah melihat secara seksama, dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih, bahwa ada ekonomi alternatif untuk membangun kemakmuran bangsa dan negara. Itulah dia ekonomi syariah. Orang tidak perlu lagi takut dengan kata-kata syariah, karena ekonomi ini bagian dari muamalah, dan muamalah itu bersifat universal, lintas agama dan lintas-lintas yang lain. Pada waktu pertemuan di Bappenas beberapa minggu yang lalu, saya juga sudah menyampaikan bahwa ekonomi syariah ini harus menjadi perhatian utama kita, karena ternyata beban yang dipikul oleh pemerintah, oleh negara maupun masyarakat semakin hari semakin berat. Di hari ini juga kita membaca laporan dari BPS tentang jumlah orang miskin di Indonesia, itu ternyata ada peningkatan dan juga ada penurunan, maksudnya dari kakeknya miskin, anaknya miskin, diturunkan, bukan dihilangkan, bukan diperkecil ya, bukan diminimalisir. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita bicara ekonomi syariah, sebenarnya adalah kita bicara bukan sekedar bank, bukan sekedar lembaga keuangan, tapi secara eksplisit diungkapkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275, bahwa ekonomi syariah itu memiliki tiga komponen utama, tiga pilar utama, dan tentu tiga pilar ini harus digerakkan secara simultan. Tidak bisa hanya satu bagian mengabaikan yang lain. Apa tiga pilar yang utama ini? Yang telah terbukti ya dalam sejarah, ketika tiga pilar utama ini diapakan, digerakkan secara bersama-sama, ternyata mampu mengatasi masalah kemiskinan. Bukan sekedar itu, mampu mengatasi masalah kesenjangan. Ada pemerataan, tidak ada disparitas antara kelompok the have dengan kelompok the have not, antara kaum agnia dengan orang-orang yang du'afa. Dan itu telah terbukti dalam sejarah ya, pada masa yang lalu, bahkan juga sekarang dimunculkan kembali oleh salah satu pemerintahan yang sekarang sedang berkembang ya, yang membangun negaranya tanpa punya utang, tetapi sekarang banyak terus diganggu. Coba lihat Turki ya, di bawah pemerintah Presiden Erdogan. Ya, sekarang itu mereka menggerakkan tiga pilar ini. Ketika saya berkunjung ke sana, luar biasa. Tiga pilar ini digerakkan secara simultan, secara bersama-sama. Ya, mampu mengatasi kesenjangan. Bahkan juga satu di antara dua negara yang membangun tanpa punya utang. Ini kan suatu yang dahsyat ya. Pada masa sekarang mana ada orang yang tidak punya utang. Bahkan kita pun juga cenderung berutang. Ya, jadi semacam lifestyle, gaya orang modern itu adalah punya utang, punya pinjaman. Semakin besar utang kita, kelihatan semakin bonafit gitu. Jadi saya kira ini hal-hal yang perlu kita apakan ya, kita kaji kembali. Ini khazanah kita, khazanah yang diapakan, yang digali dari sumber-sumber ajaran Islam yang sangat absolut kebenaran, yang sangat mutlak, yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Apa ketiga pilar ekonomi ini? Pertama adalah sektor real, ya, bisnis, perdagangan, perusahaan, itu adalah bagian dari ekonomi syariah, ya, bagian dari untuk mensejahterakan masyarakat. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang perlunya umat Islam menguasai perdagangan, menguasai ekonomi, menguasai pasar. Kenapa? Karena 9 dari 10 pintu rezeki Allah itu berasal dari sektor real ini, ya, sektor bisnis ini, sektor perdagangan ini, ya. Jadi kalau orang-orang pedagang, pebisnis kaya itu wajar pintu rezekinya 9 dari 10. Jadi wajar kalau para pengusaha itu kaya, mengendalikan keadaan. Tapi kalau para pegawai kaya, dicurigai KPK, ya, karena dari pintu yang satu kok kaya, ya. Nah, ini sektor bisnis ini harus menjadi perhatian kita. Perdagangan ini juga, bahkan juga dalam dimensi dakwah luar biasa terjadi percepatan. Kenapa terjadi percepatan dalam waktu kurang dari satu abad Islam itu tersebar ke 2/3 dunia, ya, termasuk ke Indonesia, ke Sulu, Filipina Selatan, ke Malaka, ke Aceh dan lain sebagainya. Itu karena digerakkan oleh para pedagang. Mereka para dai sekaligus juga para pedagang. Jadi para pedagang ini kan, para pebisnis ini kan, kelompok orang-orang yang siap menghadapi risiko. Risiko itu biasa, ya, risiko keuntungan, risiko kerugian itu biasa. Jadi ada kelebihan gitu ya, ada kelebihan faktor psikologi. Makanya perlu ya sektor lain ini kita kuasai. Kenapa sekarang ekonomi kita agak semrawut? Karena yang mengendalikan sektor ini bukan orang yang suka sholat, bukan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadikan materi sebagai tujuan kehidupan utamanya. Ya, ketika ekonomi sektor real, perdagangan, jasa dikendalikan oleh orang-orang yang kalau mendengar azan itu dia berhenti dulu, dia rukus sujud bersama-sama, saya yakin akan terjadi perubahan yang signifikan. Makanya ini masjid ini kita berharap masjid yang merubah keadaan. Ya, walaupun sesibuk apapun, kita ini ketika mendengar azan kita berhenti sejenak untuk rukus sujud bersama-sama. Dan kelompok ini yang dipuji oleh Al-Qur'an pada surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la ba'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Di masjid itu ada orang-orang yang sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan tijarahnya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan kerjanya. Tapi begitu mendengar azan, mereka tidak lupa dengan sholat, dengan ruku sujud. Ya, sehingga lahirlah orang kaya takwa. Nah, ini ke depan tuh kita harus punya keinginan begitu. Ya, takwa kaya. Ya, selama ini kan selalu dipisah gitu. Kalau kaya itu tidak begitu takwa. Kalau takwa itu agak miskin gitu. Selalu begitu. Ya, padahal dua-duanya mesti menyatu pada pribadi muslim. Ya, pada pribadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, nikmal malus soleh fil mar'us soleh. Sebaik-baiknya harta yang baik ada di tangan orang yang baik. Ya, ini harus menjadi concern kita ke depan. Apalagi saya lihat banyak anak muda di sini, generasi muda. Concern ke depan tuh kita begitu. Takwa kaya. Ya. Apa maknanya? Orang kayanya, tetapi untuk kelihatan kekayaannya itu bukan pada aksesoris pribadi. Ya, bukan pada rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak, yang mewah. Bukan, tetapi kelihatan dia kaya pada dimensi sosial, pada menolongnya. Ya, itu yang kita harapkan ke depan itu. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi yang sangat kaya. Beliau peternak yang unggul, petani yang berhasil. Tetapi aksesoris pribadinya tidak kelihatan. Rumahnya sama dengan yang lain, kendaraannya juga sama dengan yang lain. Utsman bin Affan tidak menggunakan kendaraan yang mewah. Kendaraan yang mewah ketika itu kuda merah namanya. Kalau sekarang apa itu? Yang paling mahal, yang lebih dari Mercy itu apa itu? Apor apa? Wogini ya, yang banyak tabrakan itu. Ya, nah, pokoknya itu tidak kelihatan pada aksesoris pribadi. Tapi kapan kelihatan Utsman bin Affan itu orang kaya? Ketika dia berinfak, ketika dia ajak berinfak oleh Rasulullah SAW untuk perjuangan, dia langsung keluarkan 100 ekor unta. Bayangkan sekali infak 100 ekor unta. Bukan hanya ekornya, untanya. Ya, 100 ekor unta. Kalau sekarang harga 1 ekor unta 50 juta, berarti sekali infak itu 5 miliar. Nah, kita berharap yang begitu. Yang maksudnya takwa kaya itu begitu. Kelihatan pada dimensi sosial. Ya, bukan pada aksesoris pribadi. Ya. Nah, ini adalah sektor real, bisnis dan perdagangan. Itu bagian penting. Makanya dahulu, dan nah sekarang juga masih kelihatan tanda-tandanya, yang namanya masjid itu kan di depannya ada pasar. Yang namanya masjid, ya, masjid, pasar. Di Masjid Nabawi sampai sekarang kan begitu, keluar itu ada pasar, ada toko-toko, ya, ada kegiatan bisnis, kegiatan perdagangan, ya. Di Mekah juga begitu kan, begitu keluar ada perdagangan, ada kegiatan bisnis, kegiatan pasar. Bahkan dulu ada pasar yang sangat terkenal bagi jamaah Indonesia, yaitu Pasar Seng. Ya, Pasar Seng itu terkenal bagi jamaah Indonesia, sehingga banyak jamaah yang lebih senang tawaf di situ ketimbang tawaf di sekitar Ka'bah. Ya, jadi saking terkenalnya Pasar Seng itu. Jadi ini gambaran sebenarnya, ya, gambaran menyatunya masjid dengan kehidupan ekonomi, supaya ekonomi terkendali dengan baik, ekonomi tauhid, ekonomi keimanan, ya. Dan ini yang masih kita rasakan kurang. Alhamdulillah sudah mulai kan, ya. Di Indonesia juga kan para pedagang kan yang mulai membangun kesadaran bersama ini, yaitu Serikat Dagang, ya, Serikat Dagang Islam, ya, kemudian menjadi SI, Serikat Islam. Itu adalah serikat perdagangan, ya, perdagangan pada mulanya para pedagang. Nah, ini perlu kita hidupkan kembali. Saya sangat mendambakan sekali ini lahirnya entrepreneur, ya, ke depan itu yang menguasai keadaan. Yang kedua adalah sektor moneter, ya, lembaga keuangan LKS, lembaga keuangan syariah yang tanpa riba, tanpa bunga. Kita harapkan begitu ke depan itu. Alhamdulillah, walaupun terjadi stagnan, ya, sekarang ini stagnan, market share-nya hanya sampai 5%, belum nambah. Tapi saya melihat ada hal-hal yang tidak berujung pada negatif, ya, walaupun agak dalam kondisi ekonomi secara makro memang sekarang demikian, ya, agak stagnan, tetapi tidak pada negatif spread, tidak pada kerugian. Dan apalagi sekarang dengan komite ini, kita harapkan sektor moneter ini akan jalan, ya, perbankan syariah, ya, asuransi syariah, kemudian sektor-sektor yang lain, bahkan juga sekarang bisnis syariah, hotel syariah. Saya kira ini adalah sesuatu yang menggembirakan, yang patut kita respon, ya. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita, kesejahteraan dunia, ya, dan kemudian juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sektor yang ketiga inilah yang perlu juga kita kuatkan, yaitu sektor ziswab namanya, zakat, infak, sodako, dan wakaf. Jadi ketika tiga sektor ini digerakkan, ya, tiga pilar ini digerakkan secara simultan, itu akan melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, fungsi zakat itu kita tahu. Saya ingin mungkin pada kesempatan lain nanti yang bagian pilar pertama, kedua itu kita bahas, atau mungkin juga sudah dibahas, ya, oleh para guru, para dai yang rutin di sini. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sektor yang ketiga, pilar yang ketiga, ya, fungsi zakat. Kita tahu bahwa zakat itu adalah pada satu sisi dia merupakan ibadah mahdhah, pelaksanaan rukun Islam yang ketiga, sholat, ya, syahadat, sholat, dan kemudian zakat, ya, dia berkaitan dengan ibadah mahdhah, pelaksanaan kesadaran agama kita, kesadaran pada melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi juga pada sisi yang lain dia punya dimensi sosial, dimensi ekonomi yang luar biasa. Karena itu para ulama tidak ragu-ragu dan tidak ada perbedaan, ya, mengatakan bahwa dikatakan zakat adalah al-ibadah, al-maliyah, al-istimaiyah. Ibadah, ya, ibadah, ya. Tetapi ibadahnya secara spesifik di bidang harta, ya. Dan juga al-istimaiyah punya fungsi sosial yang sangat menentukan. Ketika zakat dikelola oleh amil yang amanah, ternyata mampu mengatasi masalah kemiskinan, ya, dan itu sudah terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dalam waktu singkat 22 bulan tidak ada lagi orang miskin ketika itu, karena zakat, infak, sedekah, wakaf itu kemudian ini. Kemarin itu maaf ya, anak saya itu, saudara Irfan Sokebek, sebagai salah seorang ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dia diundang ke apa, ke Sarajevo, Bosnia. Bosnia itu ternyata sebuah kota yang digerakkan oleh wakaf. Jadi sekarang itu walaupun kecil, kotanya kecil, penduduknya juga sekitar kurang dari 3 juta, kecil, tetapi ternyata di situ tanda-tanda wakaf itu luar biasa. Ya, masjidnya wakaf, ya, kemudian pasarnya juga wakaf, sekolahnya juga wakaf. Saya mendengar dari dia, begitu luar biasanya, ya, semuanya dari dana wakaf. Dan ternyata nggak ada orang miskin, ya, di Bosnia, di Sarajevo itu luar biasa itu, sehingga dikatakan sebagai kota wakaf, ya, sudah lebih dari usianya 6 abad, ya, dibangun pasarnya juga dari wakaf, ya, nah, ketika digerakkan semuanya, ya, pasarnya, sekolahnya, perguruan tingginya dari dana wakaf. Kita mendengar selama ini perguruan tinggi yang terkemuka, Azam University di Mesir, itu dari dana wakaf. Ya, sudah lebih dari 1000 tahun perguruan tinggi tertua di dunia ini kan Al-Azhar, yang mampu memberikan beasiswa 5000 lebih mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Dari mana dananya? Dari dana wakaf. Dari dana zakat wakaf yang luar biasa dikelola dengan sebaik-baiknya. Sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ada dimensi sosial, dimensi ekonominya. Bahkan juga dia merupakan instrumen, alat, tool pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, ya. Jadi pengentasan kemiskinan, ya, atau paling tidak meminimalisir orang-orang apa angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Ini adalah dari dimensi sosial, ya. Jadi pertumbuhan ekonomi berkeadilan ini yang penting kan, bukan pertumbuhan ekonomi kapitalistik yang membuat kaya orang yang semakin kaya, yang punya kapital, yang punya modal, yang kaya itu, ya. Sedangkan yang tidak punya kapital, dia tetap menjadi pekerja, dia menjadi buruh. Tentu itu tidak demikian dalam ekonomi Islam. Karena itu maka zakat ini perpaduan yang luar biasa, ya. Ziswab ini adalah perpaduan ibadah, ketundukan kita kepada ajaran Islam, tapi sekaligus juga kita menggerakkan dimensi sosialnya dan dimensi ekonominya. Nah, ibadah zakat sebagai ibadah maliyah, ibadah mahdoh dan istimewanya kita lihat ini, ya, ini ada berapa panah-panah ini, ya, yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dia menguatkan ibadah mahdoh yang lain seperti sholat. Dipastikan orang yang suka berinfak, berzakat, dia pasti sholat, ya. Rasanya kalaupun ada misalnya, ya, tapi rasanya gitu, ya, sangat sedikit. Orang yang punya kesadaran berinfak, kesadaran berzakat, dipastikan dia sadar juga untuk melaksanakan rukun Islam yang lain, termasuk sholat. Karena ini dua ibadah yang selalu sering dikaitkan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan. Jadi akan apa, ya, hati ini tidak materialistik, tidak egoistik, ya, punya dimensi empati kepada yang lain. Ya, apalagi zakat kita tahu diperuntukkan untuk kelompok tertentu, seperti digambarkan pada At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara. Ya, zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin. Jadi begitu tingginya, begitu kuatnya dimensi sosial. Enggak boleh kita tidur kekenyangan sementara tetangga kita dia tidak bisa tidur karena kelaparan. Ya, jadi dimensi kasih sayang. Ini kan luar biasa. Dimensi hati digerakkan. Ya. Jadi terbangun kasih sayang, persaudaraan, ya, dengan orang-orang yang membutuhkan. Termasuk juga dia adalah merupakan kegiatan dari ekonomi itu sendiri. Kemudian meningkatkan etos dan etika kerja. Artinya dipastikan orang yang suka berzakat, berinfak, dia bukan orang malas. Ya, pasti orang yang punya etos kerja yang tinggi karena dia selalu berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Etika kerja itu maksudnya kenal yang halal, yang haram. Tidak asal-asalan. Ya, orang yang suka berinfak, berzakat, bersedekah dipastikan orang yang aktif dalam bekerjanya, orang yang produktif, sekaligus juga dia yakin hanya mau mencari rezeki yang halal. Karena Allah menciptakan yang halal kan lebih banyak daripada yang haram. Jadi jangan sampai ada pernyataan sekarang ini jangankan yang halal, yang haram juga susah. Itu mazhab pesimistik gitu. Allah menciptakan yang halal jauh lebih banyak ketimbang yang haram. Yang haram bisa dihitung sedikit. Ya binatang aja yang dimakan kan yang haram itu cuma sedikit. Sebagian besar adalah halal. Apalagi binatang laut. Laut kita tahu kan 2/3 luas lah, dibandingkan dengan darat. Semua yang hidup di laut itu halal, termasuk nyirorok hidul. Itu halal, bisa disate. Ya. Sengaja sering saya munculkan karena di Purwakarta itu dia ada sekarang itu kereta kencana untuk menyambut siapa? Dan nyirorok hidul karena sebulan sekali katanya datang. Ya, menjadi istrinya Pak Bupati. Itu kan saya kira satu cerita yang khayalan, yang luar biasa ya, yang mengerikan. Nah, etika kerja kita bangun. Ya. Jadi kenapa ini perlu dididik pada masyarakat? Jadi kalau sekarang misalnya kita selalu masalah dengan angka korupsi, saya kira dengan menggerakkan zakatnya harapan kita akan semakin tereliminir. Ya, karena yang namanya zakat itu bukan membersihkan harta yang haram ya, didapatkan dengan cara yang haram dari korupsi, misalnya keluarkan zakatnya merasa bersih kemudian korupsi lagi, bukan. Zakat itu membersihkan harta yang kita dapatkan dengan cara yang benar agar jangan sampai ada hak orang lain pada harta yang kita miliki. Ya, perwujudan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidannakum. Makanya orang yang suka berzakat, berinfak itu tidak akan pernah pailit hidupnya. Tidak akan pernah merugi dalam hidupnya. Dan kalaupun merugi, akan selalu ada jalan keluar. Pengalaman saya ketika masih menjadi ketua Basnas ya. Itu apa? Hampir orang yang sudah berzakat itu tidak pernah tidak berzakat lagi, bahkan ada kecenderungan bertambah ya. Ada seorang muzaki yang berzakat itu di atas 200 juta ya. Dia berzakat mulai dari 200 juta kemudian meningkat, udah 10 tahun 210 juta sampai akhirnya kemarin 800 juta ya. Dia mengatakan bahwa ternyata dengan zakat itu sama sekali tidak merugikan kita, bahkan juga membuat apa? Membuat kita semakin beruntung. Beruntungnya bukan sekedar dari aspek mental, tapi juga dari aspek apa? Dari aspek materi. Sudah sekalian, sekarang ini ada satu apa? BUMN ya, PLN ya. PLN itu kan selalu jadi masalah apanya? Listriknya ya. Nah, kemarin itu bukan kemarin, kira-kira 3 bulan yang lalu saya diminta pendapat oleh Pak Dirut. Coba apa pendapat Bapak tentang masalah ini? Saya bilang coba dikeluarkan SK untuk mewajibkan ya orang muslim berzakat 2,5% dipotong langsung. Asalnya dibebaskan mau zakat mau tidak silakan. Itu hanya terkumpul 140 juta. Tapi mulai September kemarin, ke tahun yang lalu, itu karena diwajibkan terkumpul 6,4 miliar sebulan. Bayangkan. Nah, kemarin di akhir tahun saya diminta untuk memberikan refleksi di PLN ya, dengan para direksi segala macam. Saya katakan insya Allah kalau begini PLN tidak akan padam-padam lagi ya, akan terus gitu ya, terang terus terang gitu, ya. Jadi ada dimensi yang lain ternyata, kata Pak Dirut itu etos kerjanya semakin tinggi, mereka merasakan nikmatnya dari berzakat, berinfak, bersedekah ini. Kemudian perwujudan keimanan pada Allah SWT, bebas dari penyakit syirik dan hubbud dunia. Hubbud dunia itu kan luar biasa ya, ganasnya menyebabkan hancur politik kita hubbud dunia ya, menyebabkan rumah tangga juga akan hancur dengan hubbud dunia ya. Hubbud dunia itu artinya apa? Menjadikan materi sebagai tuhan, itu hubbud dunia itu ya. Hubbud dunia itu menjadikan materi sebagai the ultimate goal of our lives, tujuan akhir dari kehidupan kita. Dunia beruang, menjadi beruang, segala macamnya diukur dengan materi. Ya, tidak ada dimensi itu yang dikatakan hubbud dunia. Dan ketika hubbud dunia, maka akan terjadi kelemahan iman. Ya, sehingga Nabi mengatakan umat Islam itu di akhir zaman ketika terkena penyakit hubbud dunia, maka akan ujungnya karohiyatul maut. Dia benci kematian. Kematian di sini, kematian sesungguhnya sebagai kematian dalam arti hilang jabatan. Kemudian menumbuh kembangkan harta yang dimiliki. Ini surat Ar-Rum 39. Saya selalu menyampaikan supaya populer Ar-Rum 39, sebab yang populer sekarang kan Ar-Rum 21 ya. Selalu ada pada surat undangan perkawinan Ar-Rum 21 itu, mohon doa restu dan 200 ribu. Ya, itu Ar-Rum 21. Ini 39 itu adalah ayat yang berkaitan dengan zakat itu mengembangkan harta dan kemudian membersihkan hati dan pikiran. Ini diungkapkan antara lain ya, termasuk banyak hal yang lain yang berkaitan dengan dimensi ibadahnya. Ini belum dimensi ekonominya ya, baru dimensi ibadah dari zakat ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini, dan setiap usaha yang kita lakukan akan memberikan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Ya, dan kita berharap juga umat Islam di Indonesia kehidupannya semakin berkah. Ya, kalaupun mereka miskin, hanya miskin pendapatan. Ya, tetapi tidak miskin hati, tidak miskin ibadah. Karena akan lain, ya. Orang miskin hanya secara materi, tapi dia punya kekayaan rohani, itu akan lain dengan orang yang miskin dua-duanya. Ya, sudah miskin tidak sholat itu luar biasa. Ya, jadi karena itu sekali lagi mudah-mudahan, dan saya berharap dari masjid ini akan tersuarakan ya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah. Mudah-mudahan ini akan menjadi masjid yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.